Jangan ditanya kemana aku pergi, jangan ditanya mengapa aku pergi. Usah kau pinta ku berbalik lagi, usah kau harap ku bersabar hati. Putuslah rambut, putus juga ikatan. Pecahlah piring, hilang sudah harapan. Hati yang rindu, apakah obatnya? Hati yang dendam, apakah sebabnya? Pandai di kau mempermainkan lidah, menjual madu di bibirmu nan merah. Ku bayar tunai dengan asmara, kiranya bisa racun dilara. Jangan ditanya kemana aku pergi, jangan kau harap ku beribah hati. Tamatkan saja cerita yang sedih. Selamat tinggal, ku bermohon diri. Tamatkan saja cerita yang sedih. Selamat tinggal, ku bermohon.